Terima kasih Tuhan. Takkan pernah berhenti rasa terima kasihku kepadamu untuk kasih setiamu, penyertaanmu. Kau yang selalu menuntun jalanku melewati malam gelap, bahkan melewati jalan-jalan yang asing bagiku. Aku takkan takut, aku takkan gentar, karena aku tahu Engkau yang memegang hidupku, dan tidak ada rancangan yang salah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah.